بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد maka ayo ikhwah kita lanjutkan pembahasan syarah Ibnu Aqil sampai di bait yang ke-36 wasybihi dzaini wa bihi 20 wasybihi dzaini wa bihi 20 wa babuhu ulhiqa wa wal ahluna. Ini berarti sambungan dari bait sebelumnya ya. Ya, jadi kan sebelumnya warfa bi wawin wa bi yajrur wansibi. Salima jam'i amirin wa mudhnibi wa syabihi dhaini. Begitu ya sebenarnya aslinya. Jadi rafa'kanlah dengan waw, nasabkan dan jarkanlah dengan ya, jamak mudha, jamak apa jamak salimnya dari lafaz amir dan lafaz muznib dan yang semisal dengan keduanya. Yang semirip dengan keduanya. Wa syabihi dhaini. Ya, mungkin lafaz yang semisal dengan amir seperti Hamid, seperti Muhammad, seperti apa lagi Ahmad, seperti Yasir dan sebagainya lah, pokoknya semisal dengan Amir, dan yang semisal dengan Mudnib seperti Alim, seperti apa lagi Barib, Qari dan sebagainya, pokoknya yang semisal dengan keduanya. Jadi jamaknya si Amir dan jamaknya Mudnib dan yang semisal dengan kedua lafaz ini ya, maka dirofakkan dengan waw, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. وَبِهِ عِشْرُونَ وَبَابُهُ أُلْحِقَى. Dan lafaz عِشْرُونَ وَبَابُهُ dan saudara-saudaranya itu dimulhakkan kepada jamak mudhakar salim. Jadi lafaz عِشْرُونَ ini aslinya gini nih ya. وَعِشْرُونَ وَبَابُهُ أُلْحِقَى بِهِ مُلْحَقُ بِهِ mulhaqu bih, pernah dengar istilah mulhaqu bih kan? Tad, jadi wa ishruna wa babuhu ulhiqa bihi, ya, itu aslinya. Jadi dan lafaz ishruna, ya lafaz ishruna, thalathuna, arba'una dan seterusnya itu dimulhakkan ke jamak mudzakkar salim, dimulhakkan juga dengannya, yang berarti apa? Ishruna dan bab-babnya ataupun teman-temannya itu dirafakkan dengan waw, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Nah, maksudnya demikian ya. Jadi ulhiqa bihi, ya, dianggap ataupun diiringkan ke dia. Wal ahluna dan juga ahluna. Ya, kemudian ini lanjutannya. Ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wassinuna. Syadza sampai di situ ya. Wa araduna syadza. Gimana? Nih enggak sampai terus ya. Jadi kalau ini kita sambung ini begini, wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa raduna shadda wassinuna wa babuhu. Ya, sampai di situ dia. Ya, sampai di wa babuhu. Wassinuna wa babuhu. Jadi mulai dari wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa raduna shadda wassinuna wa babuhu. Atau bisa juga wal ahluna, ini aslinya Allah wakbar. Asik nyium itu aja dari malam. Jadi bisa jadi juga begini ya. Wal ahluna itu merupakan ataf bagi ishruna. Ya, ataf ka ishruna, atau bisa juga dianggap wawnya adalah wawul ibtida. Ya, namun kalau dalam bahasa Indonesia, insya Allah bisa kita pahami lah. Adapun yang Arabnya bisa saja wal ahluna itu ma'tuf, sementara bisa juga wawnya adalah wawul ibtida, bukan waw ataf. Baik, wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wassinuna wa babuhu. Dan lafaz ahluna, ya, begitu pula dengan lafaz ulu, begitu pula dengan lafaz alamuna, dan juga illiyuna, dan juga araduna. Tapi ini syad, kata beliau. Wassinuna wa babuhu, ulhiqa bihi, ya sama-sama merupakan jamak mulhaq ataupun dimulhaqkan kepada jamak mudzakkar salim. Jadi lafaz ahluna ya, dan juga lafaz ahluna, lafaz ulu, lafaz alamun, lafaz illiyun, lafaz sinun dan yang semisal dengan sinun ya, ataupun saudara-saudaranya sinun, itu juga dimulhaqkan kepada jamak mudzakkar salim. Sementara aradun ya juga demikian tapi syadz. Bisa juga ya, bisa juga kalau misalkan dia ma'tuf maka aradun yang syadz itu adalah al-ahlun ulu alamun illiyun itu syadz. Ya. Wardun itu syadz, ha? Ardun? Aradun ya, bumi. Bumi. Wa araduna. Cuma kalau saya cenderung ini yang syad hanya araduna ya, hanya yang akhir yaitu araduna itu yang syad. Ya. Karena kalau memang semuanya syad ya seharusnya syaddat. Ya wa arad. Jadi kalau memang wal ahluna wa aulu wa alamuna illiyuna wa araduna syaddat. Ya semestinya demikian ya, syaddat. Namun kan di sini wa araduna syadda. Berarti aradunya saja yang syadda ya. Ya wallahu alam, coba nanti dicek-cek lagi ya. Cuma kalau saya pribadi saya mandang ini aradunya saya yang syadz ya, karena memang ulu juga sering digunakan oleh Al-Qur'an ya. Jadi kayaknya enggak syadz ya. Ulu itu enggak syadz. Alamun juga salah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Itu juga enggak syadz ya. Wallahu alam. Ya. Nah, illiyun juga banyak ya. Kan gitu. Yang di Jawa itu nama ustaz yang jadi siapa? Pak Han satu. Harith. Harith Abu Nur, Harith Munandar. Harith. Oh. Munandar. Oh, bilang Munandar bahwa ya, yang syadz ini hanya untuk aradun gitu ya. Ya, ya, ya. Ya cobalah nanti dicek karena kalau enggak salah saya Syekh Muhyiddin mengatakan bahwa fa'il dari syadza adalah dhamir mustatir takdirnya kembali kepada al-ma'tufat, katanya begitu. Wallahu a'lam. Kembali kepada al-ma'tufat katanya. Dhamir fa'ilnya. Dhamir fa'il dari syadza itu ya'udu ila al-ma'tufat, kata beliau begitu ya. Kembali kepada al-ma'tufat. Iyalah, berarti semua kan ya. Ya. Coba nanti dicek ulang ya. Kalau saya sendiri cenderung memang waraduna syadza. Jadi ya'ud ila aradun ya. Bukan ya'ud ila ma'tufat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Wa mithla hinin qad yarid dzal babu wa huwa 'inda qaumin yattarid. Dan terkadang bab ini berarti wassinuna wababuhu ya. Jadi untuk lafaz sinuna wababuhu iya, ha? Maksudnya baru lagi. Iya, dari waw ini waw apa ya? Waw istinafiyah ya, ataupun waw ibtida. Jadi wa mithla hinin qada yarid dzal bab. Ada terdapat di sana ya, didapati ya. Jadi terkadang As-Sinun dan teman-temannya As-Sinun ya, itu didapati semisal hin. Ya, didapati semisal hin. Maksudnya ini bahwa lafaz sinun itu tidak dirafa'kan dengan waw, tidak dinasabkan dengan ya dan tidak di khafatkan dengan ya pula. Ya, akan tetapi lafaz sinun seperti hin. Ya, seperti hin. Jadi sinin. Ya, jadi hinun, hinan, hinin berarti sininun, sininan, sininin. Ya, pokoknya ada didapati di sana, ya, yang terakhir ini as-sinuna wa babuhu, ya. Jadi dzalbab bab ini, ya, dzalbab bab ini ada didapati di sana semisal dengan hinin, ya. Wa huwa dan bahasa tersebut adalah bahasanya inda qaumin yattarid. Ya, ini di sisi ataupun bagi mereka-mereka ataupun orang-orang yang menyelaraskannya ya. Bagi mereka-mereka yang ya menyelaraskannya begitulah ya. Baik, demikian. Wallahu alam. sulit saya mengindahkan bahasa Indonesianya. Ya, kalau baca bahasa Arabnya mantap, mantap ya. Wasbihi dzaini wa bihi isruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu 'alamuna 'illiyuna wa araduna shadda wassinuna wa babuhu wa mithla hinin qad yarid dzal babu wa huwa 'inda qaumin yattarid. Ya, tapi kalau bahasa Indonesianya belepotan. Bingung saya nyusunnya, nyusun bahasa Indonesianya. Baik. Iya. Belakang lupa lagi. Tidak. Ah. Wasinun. Jumlah barang. Bukan. Jadi kan, jadi gini. Wasbihidaini. Ini sambungan dari yang kemarin ya. Wasbihidaini. Ini sambungan dari bait sebelumnya. Wabihi ashruna wababuhu ulhiqa. Atau bahkan bisa kita katakan wabihi ashruna wababuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna shadda wassinuna wababuhu. Itu satu. Ya, jadi sampai situ. Jadi wabihi ashruna wab, jadi atau dengan kata lain begini. Dan dimulhakkan lafaz ashruna dan teman-temannya, lafaz ahluna, lafaz ulu, lafaz alamuna, lafaz illiyuna, lafaz araduna, walau ada catatan syad, ya, lafaz sinuna dan teman-temannya, itu kepada jama' mudzakkar salim. Jadi, dan dimulhakkan lafaz isruna dan teman-temannya, lafaz ahluna, lafaz ulu, lafaz alamuna, lafaz illiyuna, lafaz araduna, ada catatan syad, dan lafaz sinuna dan teman-temannya, itu dimulhakkan kepada jama' mudzakkar salim. Wa mithla hinin qad yarid dzal bab, wa mithla hinin qad yarid dzal bab. Nah, ini satu ya, wa mithla hinin qad yarid dzal bab. Dan bab ini ya, maksudnya adalah as-sinuna wa babuhu. Bab yang ini yang terakhir ya, karena ini berarti yang terdekat kan gitu ya, dzal bab. Dan bab yang ini ya, ataupun yang terakhir ini itu terkadang didapati semisal dengan hin ya. Mislahinin didapati semisal dengan hin. Ya, maksudnya apa? Bahwa as-sinuna ya, ada sebahagian dari mereka di sana yang melafazkannya seperti lafaz hin. Ya, di mana hin itu hinun, hinan, hinin, berarti sininun, sininan, sininin. Nah, begitu. Itu maksudnya. Ya. Jadi untuk yang terakhir, satu, wa huwa 'inda qaumin yattarid. Nah, ini bahasanya siapa nih? Yang nyamain sinun dan teman-temannya seperti hin. Ini bahasanya qaumun yattarid, mereka yang menyamaratakannya. Begitu. Ya, tentunya bagi mereka-mereka wa huwa 'inda qaumin yattarid, dan tentunya ini ungkapan ya di sisi orang-orang yang menyamakannya, ya. Ya, jadi maksudnya yang menyamakan sinin dengan hin gitu loh maksudnya. Ya. Yang menyeragamkan ya, yang menyeragamkan sinin dengan hin. Wallahu a'lam. Siapa itu yang menyeragamkan, kaum yang menyeragamkan ini? Ya, tentunya sebagian ahlu nuha lah mungkin, barangkali ya, sebagian ahlu nuha ataupun sebagian orang Arab ada yang melakukan hal demikian. Ya, silahkan lakukan pentelahan. Intinya kata Ibnu Malik, beliau katakan bahwa ada di antara mereka yang menyatakan sinun itu seperti hin, berarti sininun, sininan, sininin, begitu. Ya. Ainda qaumin yattarid, ini di sisi orang-orang yang menyeragamkannya ataupun menyamakannya dengan hin. Baik, asyara al-musannif rahimahullahu biqawlihi wa shibhi dhaini ila shibhi amirin wa huwa kullu 'alamin mustajma'un lis-syuruti as-sabiqi dzakarha ka Muhammadin wa Ibrahim. Isyarat pernyataan shibhu dhaini, ya, isyarat pernyataan muallif shibhi dhaini itu mengarah kepada kalimah-kalimah yang menyerupai Amir, ya, mengarah kepada kalimah-kalimah yang menyerupai Amir. Dan yang menyerupai Amir itu adalah kullu alamin, ya, setiap alam, setiap nama orang, mustajmi'un li syurutis sabiqi, ya, yang terhimpun apa namanya padanya syurut-syurut yang syarat-syarat yang telah lalu. Dzakarha yang telah lalu dzikruha ya lisyuruti sabiqi dzikruha afwan ini bacanya dzikruha ya lisyuruti sabiqi dzikruha yang telah lalu penyebutannya ya keterangannya ka Muhammad dan Ibrahim seperti lafaz Muhammad dan lafaz Ibrahim Nah, ini disebut dengan Syibhu Amir. Ya, Muhammad dan Ibrahim ya diistilahkan dengan Syibhu Amir, yang menyerupai Amir begitu. Fataqulu, maka kita bisa bilang Muhammaduna wa Ibrahimuna. Kita bisa menyatakan Muhammaduna wa Ibrahimuna. Wa ila syibhi mudhnib. Dan satu lagi, wa ila syibhi mudhnib. Dan yang menyerupai lafaz mudhnib. Ya, kalimat mudhnib. Apa itu yang menyerupai kalimat mudhnib? Wa huwa kullu sifatin ijtama'a fiha syurutu. Kal afdal wa darrab wa nahwihima. Jadi syibhu mudhnib, ya. Syibhu mudhnib itu adalah setiap sifat yang terhimpun padanya syarat-syarat tadi, ya, syarat-syarat yang dapat dijadikan jamak mudzakkar salim yang telah kita sebutkan keterangannya. Seperti kata afdal dan seperti kata darrab, ya, dan semisal dengan keduanya. Contoh al-afdaluna wad-darrabuna. Jadi kita bisa katakan demikian. Kenapa? Karena afdal dan darrab ini mirip dengan mudhnib, yaitu setiap sifat yang terhimpun padanya syarat-syarat. Wa asyara biqawlihi wa bihi 'ishruna ila ma ulhiqa bi jam'il mudzakkaris salimi fi i'rabihi bil wawi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Adapun tujuan dari ucapan beliau wa bihi 'ishruna, ya, ila ma ulhiqa bi jam'il mudzakkaris salim fi i'rabihi bil wawi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban, yakni kepada apa-apa yang dimulhakkan kepada ataupun dianggap kepada jamak mudzakkar salim di dalam pengi'rabannya, yaitu dengan waw ketika rafa, dengan ya ketika jar dan nasab. Wa jam'ul mudzakkaris salim huwa ma salima fihi bina'ul wahid. Dan jamak mudzakkar salim itu adalah apa-apa yang selamat bentuk mufradnya. Ya, ma salima fihi bina'ul wahid. Wa wajada fihi syurutul lati sabaqa dzikruha. Dan didapati padanya syarat-syarat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Fama la wahida lahu min lafdhihi aw lahu wahidun ghairu mustakmilin lisyuruti falaysa bijam'i mudzakkarin salimin. Maka apa saja yang tidak ada bentuk mufradnya secara lafaznya, atau punya bentuk mufradnya tapi tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim, maka itu bukanlah jamak mudzakkar salim, bal huwa mulhaqun bi. Akan tetapi itu hanya apa-apa yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim. Fa isruna wa babuhu. Maka lafaz isruna dan teman-temannya, wa huwa thalathuna ila tis'in, mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Maka ini termasuk sesuatu yang dianggap sebagai jamak mudzakkar salim. Li'annahu la wahida lahu min lafdhi. Karena lafaz isruna itu enggak punya bentuk mufradnya secara lafaznya. Idza yuqal isrun. Oleh karena itu kita enggak bisa bilang isrun. Ya, maksudnya di mana kita enggak bisa ngomong isrun untuk isruna gitu loh. Ya enggak ada bentuk mufradnya. Atau salasuna salasun, ya nggak ada, itu maknanya udah lain lagi begitu ya. Jadi nggak bisa dikatakan, tidak bisa kita lafazkan bentuk mufradnya begitu. Wa kadzalika ahluna, ya, begitu pula dengan lafaz ataupun kalimat ahluna, mulhaqun bihi ini juga dianggap kepada ataupun disertakan kepada jamak mudzakkar salim, li'annahu li'anna mufradahu wa huwa ahlun laisa fihi syurutul madzkurah. Karena bentuk mufradnya, dan bentuk mufradnya adalah ahlun, tidak memenuhi syarat yang disebutkan. Ya, tidak terdapat padanya syarat-syarat yang disebutkan. Li'annahu ismu jinsun jamidun karajulin. Karena ahlun itu adalah isim jenis jamid seperti rajul. Wa kadzalika ulu li'annahu la wahida lahu min lafdhi. Begitu pula dengan lafaz ulu, ini enggak punya bentuk mufradnya, keluarga. Jadi lafaz ulu itu tidak punya bentuk, tidak memiliki bentuk mufradnya min lafzihi, dari sisi lafaznya. Wa alamuna jam'u alam. Wa alamuna jam'u alam. Dan begitu juga dengan alamuna, jam'anya alam. Wa alamuna jam'u alam. Wa alamu wa alamun karajulin. Dan alam ini sama seperti lafaz rajul, ya, kalimat rajul, ismu jinsin jamid. Jadi alam itu adalah isim jenis jamid. Wa illiyuna ismun li'alal jannah. Dan kalimat illiyuna adalah nama bagi jannah yang tertinggi. Wa laysa fihi syurutul madhkura, dan padanya tidak terdapat syarat-syarat yang telah disebutkan. Likaunihi lima la yaqilu. La yaqala aqala yaqulu ya. Aqala yaqilu ya. Baik, berarti la yaqilu. Kenapa? Ya karena dia tidak berakal. Walau dia alam, ya. Aliyun itu adalah alam. Karena nama jannah. Ya. Namun walau begitu sebenarnya dia tidak dapat dijadikan jamak mudzakkar salim sebab dia tidak berakal. Karena alam yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim syaratnya salah satunya adalah berakal. Nah, kan demikian. Ya likauniha lima la yaqil. Ya likauniha, likaunihi lima la yaqilu. Wa araduna jam'u ard. Ya, wa araduna jam'u ardin. Wa ardun ismu jinsin jamidun muannas. Dan ardun itu adalah isim jenis jamid muannas. Wa sinuna jam'u sana. Dan lafaz ataupun kalimat sinun adalah merupakan bentuk jamak dari sanatun. Wa sana ismu jinsin muannasun. Dan sana itu sendiri adalah merupakan isim jenis lagi muannas. Fahadihi kulluha mulhaqatun bil jam'il mudzakkar. Maka seluruh kalimat ini itu adalah mulhaq ataupun dikategorikan sebagai jamak mudzakkar. Ya, lima sabaqa min annaha ghairu mustakmilatin lisyuruti. Dengan alasan yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa dia itu tidak memenuhi syarat-syaratnya. Nah, demikian. Wa asyara biqaulihi wa babihi. Wa babuhu. Wa asyara biqaulihi wa babuhu ila babi sanatin. Dan makna dari ungkapan beliau wa babuhu itu maksudnya adalah babnya sana, teman-temannya sana. Ya, jadi maksud ataupun isyarat ucapan beliau wababuhu adalah mengarah kepada babnya sana. Ya. Lebih tepatnya babus sinun ya. Baik, jadi teman-temannya sana. Wa huwa kullu ismin thulatsiyyin. Dan teman-temannya sana atau yang semisal dengan sana ini adalah kullu ismin thulatsiyyin hudifat lamuhu wa uwidha anha ha'ut ta'nits. Ya, ini setiap isim sulasi, hanya isim sulasi ya. Jadi yang dimaksud dengan wa qauluhu babuhu, ya, dimaksud dengan pernyataan beliau babuhu atau maksudnya babus sinun adalah setiap isim sulasi yang dibuang huruf lamnya ya, dan digantikan dengan ha'ut ta'nis. Ya, yang dibuang huruf lamnya dan digantikan dengan ha'ut ta'nis. Mana huruf lamnya pada sana, Mas Rafli? Mana huruf lamnya? Apa ada huruf lam di situ? Pada sana. Iya, mana huruf lam yang diganti dengan ta'ut ta'nits pada sana? Karena kan di sini kaedahnya, kaedah yang, apa namanya, kaedah teman-temannya sana, itu adalah setiap isim sulasi yang dibuang huruf lamnya dan digantikan dengan ha'ut ta'nits. Mana lamnya? Diubah. Iya. Baik. Iya. Kalau misalkan sebelum diubah berarti gimana dia sanatun itu? Sanalun. Baik, iya. Begitu, Pak Saif. Sanalun. Berarti huruf lain. Nah, ini kan tak pengganti kan. Iya, kan awidha anha ha'u ta'nits. Berarti namanya dua. Sinun. Ini kan lam khaf ini fa isimnya sin. Ah, ya. Lain isimnya nun. Ah. Lamnya. Oh, begitu. Baik. Iya, masyaallah. Jadi maksud dengan lam di sini bukan huruf lam. Tapi yang dimaksud dengan huruf lam di sini adalah akhir kalimatnya. Jadi aslinya bukan sanalun ya. Kemudian lamnya diganti dengan huruf huruf ha ta'nis ya. Tapi maksudnya lamul kalimah ya. Ya, jadi maksudkan di sini adalah lamul kalimah. Hudifat lamuhu maksudnya hudifat lamul kalimah ya. Hudifat lamul kalimah. Wa umida anha ha ta'nis. Wa lam yukassar. Dan tidak ditaksir. Ya, maksudnya apa nih? Tidak ditaksir? Iya, maksudnya begitu ya. Dan tidak ada jamak taksirnya. Walam yukasar. Dan tidak ada jamak taksirnya. Seperti kata mi'ah yang menjadi mi'ina. Kata subah yang menjadi subina. Di mana kata mi'ah itu berarti taknya merupakan gantian daripada lamul kalimah. Ya. Merupakan aywad anil lam. Begitu pula dengan kata subah merupakan iwad anil lam. Ya, di mana lamnya dibuang. Dan ini hanya muncul dari setiap isim yang sulasi. Kullu ismin sulasiyin. Seluruh isim-isim yang sulasi, hudifat lamuhu, di mana lamnya dibuang dan digantikan oleh ha'ut ta'nith, walam yukassar dan gak punya jamak taksirnya. Seperti kata mi'ah, termasuklah salah satunya kata sanah tadi, dan juga seperti kata subah. Nah ini ada maka ini ya maka oleh orang Arab ini dijamak mudzakkar salimkan kalimah-kalimah seperti ini mereka jamak mudzakkar salimkan tapi tentunya ini masuk kategori mulhaq karena nggak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim ya. Jadi juga nggak kita katakan mi'ina adalah jamak mudzakkar salim tapi mulhaq bih nggak juga kita katakan subina adalah jamak mudzakkar salim tapi mulhaq bih. Jadi jangan katakan bahwa mi'ina dan subina, ya maksudnya mi'una dan subuna adalah jamak mudzakkar salim. Tapi katakanlah itu mulhaq bih. Mu'una. Iya. Jadi jamak dari mi'ah. Mulhaq. Mulhaq, ya. Mulhaq bi mi'ah. Tapi dengan ketentuan, tidak ada jamak taksirnya. Mafhumnya demikian ya. Walam yukassar. Kalau enggak ada jamak taksirnya. Nah, kalau ada jamak taksirnya, ya, walaupun kita tahu ini adalah kalimat-kalimat yang lamnya dibuang dan digantikan oleh ha'ut ta'nis, ya maka kita tidak perlu membuatkan jamak mudzakkar salim. Maksudnya tidak dapat kita mulhaqkan kepada jamak mudzakkar salim. Wa hadzal isti'mal syai'. Perilaku ini ma'ruf ya, lumrah syai'. Terkenal gitu ya. Maksudnya ya, wa hadzal isti'mal syai'. Jadi perbuatan ini, perilaku ini, penggunaan ini syai'. Apa tadi? Meluas. Hah? Meluas. Bukan. Iya, meluas maksudnya. Maksudnya masyhur, iya, terkenal gitu ya. Biasa, ya. Begitu, syai'. Dalam hal ini, dalam hal maksudnya dalam perkara tadi. Wa nahwihi dan yang semisal dengannya. Populer. Hah? Populer, iya, populer ya. Jadi perilaku ini ya populer, maksudnya udah sangat dikenal lah begitu ya, perilaku tadi. Ini apabila kita dapati isim sulasi yang lamnya dibuang lalu digantikan dengan ha'ut ta'nis dan tidak didapati jamak mudzakkar jamak taksirnya maka ada mulhaq bi jam'il mudzakkar salimnya begitu. Nah hal ini populer. Ya. Fa in kusra tapi kalau ada jamak taksirnya kasyafa dan jamak taksirnya syafa ya syafatun bibir ya dan jamak taksirnya syafahun lam yusta'mal maka enggak bisa ya lam yusta'mal kadzalika illa syudzudzan kecuali ada beberapa lafaz yang syad seperti dzubah fa innahum kassaruhu padahal mereka ngebikinkan jamak taksirnya ada jamak taksirnya dari mereka yaitu dzubatun namun begitu mereka tetap membuatkan jamak mulhaqnya wa jamma'uhu aidan bil waw raf'an wa bil ya' nasban wa jarran faqalu ya faqalu dzubuna wa dzubina dan demikian wallahu a'lam. Jelas? Syafa'atun. Syafa'ahun. Hun. Ya, syafa'ahun. Bukan. Syafa'atun syafa'ahun. Syafa'ahun. Nah. Jelas? Wa asyara biqawlihi wa mithla hinin qad yarid dzal bab. Ya, jadi berarti memang sampai situ ya ungkapannya. Wa mithla hinin qad yarid dzal bab. Ila anna sinin, dan isyarat ucapan beliau wa mithla hinin qad yarid dzal bab itu mengarah kepada lafaz sinin. Ya, seperti yang kita pahami tadi juga lah berarti ya. Wa nahwi, dan yang semisal dengan sinin. Qad talzamuhu al-ya'u. Ya, terkadang ya melaziminya. Ya, selalu ada padanya. Ya, qad talzamuhu al-ya'u. Tetap ada ya. Iya, tetap ada ya-nya. Jadi tetap lafaznya sinin, enggak bisa jadi sinun atau enggak bisa jadi sinun gitu ya. Jadi tetap sinin. Qad talzamuhu al-ya'u. Loh, kalau tetap sinin lalu bagaimana? Wa yaj'alul i'rab 'ala nun. Lalu menjadikan i'rabnya di atas huruf nun karena tetap pakai ya. Ya karena kalau misalkan tetap pakai ya, rafa'nya mau bagaimana kan begitu. Maka ketika itu mereka menjadikan i'rabnya di atas huruf nun, berarti dengan harakat ataupun dengan ya harakat zahir atau dengan kata lain dengan i'rabul harakat, bukan i'rabul huruf kan begitu. Jadi qad talzamuhu al-ya'u wa yaj'alu al-i'raba 'ala an-nun. Fa taqulu hadhihi sininun wa ra'aytu sininan wa marartu bi sininin. Wa in syi'ta hudhifat at-tanwin, dan jika kamu pengen silakan buang nunnya, tanwinnya. Boleh. Wa huwa aqallu min itsbatihi, tapi ini lebih sedikit ketimbang memunculkan tanwinnya. Ya. Tapi jika mau, wa in syi'ta hudhifat at-tanwin. Ya. Wa in syi'ta hadafta, ya. Bukan hudhifat. Wa in syi'ta hadafta at-tanwin. Dan jika kamu mau, silakan buang tanwinnya. Tapi penggunaan dengan pembuangan tanwin itu lebih sedikit daripada dengan memunculkan tanwinnya. Sininu. Iya. Jadi hadhihi sininu, ra'aitu sinina wa marartu bi sinini, tanpa tanwin. Tapi itu lebih sedikit. Ya, nah demikian. Apalagi kalau misalkan berdasarkan pernyataan Ibnu Malik, ya mithlahinin, ya berarti bertanwin karena mithlahinin, sininun, sininan, sininin. Wallahu a'lam. Wa ikhtulifa fi ittirad hadha. Dan terdapat perselisihan pada penyelarasan ini, ya, dalam hal pengragaman ini. Wassahih, dan yang benar, annahu la yattaridu, la yattaridu wa annahu maqsurun ala istima'i. Bahwa yang benar adalah bahwa dia itu tidak diselaraskan dan ditetapkan, tidak diragamkan dan ditetapkan. Wa annahu maqsurun ala sima'. Jadi ini hanya terbatas pada sima'i. Jadi enggak bisa diselaraskan seperti itu. Tidak bisa diragamkan demikian. Ini hanya terbatas pada sima', ya. Wa annaha maqsurun ala sima'i. Wa minhu qauluhu, dan di antara yang sima'i tersebut adalah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alha 'alaihim sininan kasinini Yusuf. Sininan kasinini Yusuf. Nah, berarti sinin yaitu ada, kan maksudnya bisa dilazimkan dengan ya, begitu loh. Seperti lafaznya di sini, Allahumma ja'alha 'alaihim sininan kasinini Yusuf. Jadikanlah hal tersebut atas mereka, ya, jadikanlah dia, Allahumma ja'alha, ya Allah, jadikanlah dia atas mereka tahun-tahun sebagaimana tahun-tahunnya Yusuf. Ya, seperti tahun-tahun sebagaimana tahun-tahunnya Yusuf. Fi ihdar riwayataini, ya, di salah satu dua riwayat, seperti yang terdapat di salah satu dua riwayat. Wa mithluhu, dan yang semisal dengan hal tersebut juga, atau maksudnya contoh lain adalah qaulus syair, pernyataan seorang syair, da'ani da'a atau da'ani yaman da'ani yamin najdin, ya, da'ani yamin najdin fa inna sininahu, ya, jadi fa inna sininahu la'ibna bina syaiban wa syayyabnana wa syayyabnana murdan. Apa murdan ini? Hah? Pahit ya? Murdan. Ini benar bacaannya murdan ini. Apa ya arti murdannya? Di sini yang ada murid, ya, muriddun. Muriddun artinya marah, yang marah. Kalau murdan apa? Malah enggak ada murdan ini. Ya, di Mu'jamul Ghani lafaz murdan. Adapun bentuk masdarnya maradun yang ada. Murdun itu jamak, ukurannya amrud. Oh, murdun itu bentuk jamak gitu. Amrud. Itu mufradnya? Bentuk jamak. Oh iya, benar, masya Allah. Iya benar, ha? Enggak ada. Tapi ini nerangin i'rabnya, bukan nerangin Oh iya benar. Oh iya, murdun itu jamak, bentuk jamak dari amrad. Iya benar. Iya. Taib amradnya. Amrad itu orang yang belum berjenggot gitu ya. Masih muda lah. Bocah. Gitu. Taib. Yang kadang-kadang amrad ini pun dapat memunculkan syahwat bagi laki-laki gitu. Taib, da'ani min najdin. Ya, da'ani min najdin. Iya. Tinggalkanlah, ya. Ini kalian berdua ya. Karena da'ani, ya, jadi tinggalkanlah kalian berdua, tinggalkanlah aku dari najd ini. Ya. Fa inna sininahu. Ya, jadi tinggal kalian berdua, tinggalkanlah aku, ya, dari najd ini. Fa inna sininahu la'ibna bina syaiban. Karena karena sesungguhnya tahun-tahun yang ada di Najd mempermainkan kita, ya, mempermainkan kita syaiban uban, ya, ya, mempermainkan kita dengan uban gitu ya, mempermainkan kita dalam keadaan beruban gitu ya. Baik, jadi la'ibna bina syaiban. Jadi karena sesungguhnya tahun-tahun Najd ini ya mempermainkan kita dalam keadaan beruban, ya, maksudnya dengan uban. Oh, syaib sendiri itu bentuk jamak loh di sini dibilang. Iya. Iya. Mufradnya asyab. Iya, beruban ya. Iya, putih beruban ya, benar ya. Jadi la'ibna bina syaiban. Ya, mempermainkan kita yang dalam keadaan yang sudah tua ini gitu ya maksudnya. Ya, syaiban yang sudah renta ini. Ya, fa inna sininahu la'ibna bina syaiban. Jadi da'ani, tinggalkan aku sendiri. Ya, mungkin dia ngomong ke ini ya. Mungkin dia ngomong ke dua orang yang mana keduanya itu masih muda barangkali ya. Da'ani ya min najd. Ya, da'ani min najd, tinggalkan aku dari najd. Ya, da'ani min najd, tinggalkan aku dari najd. Fa inna sininahu, karena sesungguhnya tahun-tahunnya najd itu la'ibna bina, mempermainkan kita syaiban, ya, la'ibna bina syaiban, mempermainkan kita yang beruban ini, ya, mempermainkan kita yang beruban ini, kan gitu. Ataupun mempermainkan kita yang tua ini. Wasayyabnana murdan. Ya, wasayyabnana murdan. Dan menuakan kita, sayyaba. Ya, dan menuakan, mengubankan kita. Ya, dan tahun-tahun tersebut mengubankan kita yang muda ini. Ya, begitu ya. Wasayyab. Dan menuakan kita yang muda, begitu ya. Wasayyabnana. Jadi tahun-tahunnya, ya, jadi tinggal apa, kalian tinggalkanlah, ya, tinggalkanlah aku, kalian berdua tinggalkanlah aku dari Najd, karena sesungguhnya tahun-tahun Najd ini itu mempermainkan kita yang tua-tua dan menuakan kita yang muda-muda, gitu. Wallahu alam. Ya, itulah maknanya. Ya, jadi mempermainkan kita yang tua-tua dan menuakan kita yang muda-muda. Baik. Asyahid fihi ijra'us sinin majral hin. Yang syahidnya di sini adalah menjadikan sinin itu seperti hin. Ya, seperti lafaz hinun fil i'rabi, di dalam pengi'rabannya. Ya, ini bil harakati, dengan i'rabnya harakat. Wa ilzamun nun ma'al idhafah. Ya, wa ilzamun nun ma'al idhafah. Karena enggak mungkin. Ya. Kalau ini ada jamak mudzakkar salim, enggak mungkin nunnya tetap tetap ada. Karena apa? Wa ilzamun nun ma'al idhafah. Kan enggak mungkin. Oh, berarti ini apa? Ya, i'rabnya dengan harakat. Itu buktinya. Iya, di syahidnya ada di fa inna sininahu. Paham kan? Iya, itu syahidnya. Ah, semestinya kan gitu. Fa inna sinihi, semestinya. Ini menunjukkan bahwasannya berarti i'rabnya dengan harakat. Nah, begitu. Paham? Di atas tadi. Oh jelas, sininan. Memang jelas kan? Memang dengan harokat sininan. Ya, buktinya adalah adanya alif kan gitu ya, sininan. Ya, kalau yang di sini buktinya adalah ilzamnya nun bersama idhafah. Mafhum? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.